Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggak mau. Nah, seluruhnya masuk surga kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kila wa may aba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku akan masuk surga, siapa yang menolak aku, mereka lah orang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita sampai hari ini. Allah masih hidupkan kita hari ini, hadirin mulia. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menyempurnakan iman dan amal. Dunia ini bukanlah tempat untuk menyempurnakan nafsu, bukan. Kalau di dunia kita sempurnakan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di surga Allah taala akan sempurnakan keinginan kita. Ya. Kalau di dunia ini kita sempurnakan keinginan Allah, maka nanti di surga Allah taala akan sempurnakan keinginan kita. Jadi dunia bukanlah tempat untuk menyempurnakan fisik, badan, body. Menyempurnakan mata, hidung, bibir, bukan di dunia. Tapi di dalam rahim ibu. Nah, di dalam alam rahim, hadirin mulia, disanalah tempat kita menyempurnakan fisik. Menyempurnakan tubuh kita. Dan di alam dunia ini bukanlah tempat menyempurnakan. Jadi kalau yang sudah diberikan kulit hitam, terima saja. Ya. Gak usah pakai pemutih terus. Akhirnya muka putih, leher hitam, belang-belang. Yang diberi hidung agak kurang mancung, gak usah dimancungin. Yang bibirnya kurang tebal, gak usah disuntik. Yang rambutnya keriting, gak usah dilurusin. Udah, terima saja. Karena Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Dunia ini tempat menyempurnakan iman dan amal. Tempat apa? Menyempurnakan iman dan amal. Ini kita dialog apa gimana? Oh, monolog, insya Allah. Kalau dialog boleh, nanti kita ngobrol, ngopi, ngobrol perkara iman kan. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kita memikirkan bagaimana iman saya sempurna, amal saya sempurna. Kalau rezeki Pak Allah telah tuliskan, enggak usah dipikirkan. Kerjakan saja. Rezeki kita di mana? Fis sama, di langit. Rezeki bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di sawah, bukan di ladang, tapi di mana? Di langit. Nah, Allah yang bagi rezeki dan Allah telah siapkan seluruh keperluan kita sebelum kita dihantar ke dunia. Jadi kalau ada hari ini orang, hadirin mulia, yang meragukan tentang perkara rezeki, maka orang tersebut sebetulnya tengah meragukan tentang janji Allah. Jadi seluruh makhluk ini yang hidup di dunia, yang berjalan, yang merayap, yang melata, yang terbang, yang di dalam, Allah jamin rezekinya. Dan tidak akan mati satu orang makhluknya Allah, satu orang hamba, apalagi manusia, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Faham Pak ya? Jadi dunia ini gak usah mikirin besok makan apa, nanti 10 tahun lagi gimana, enggak. Kita pikirkan bagaimana iman dan amal kita sempurna. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara ini, perkara iman. Sebelum kematian datang, iman harus sempurna, enggak boleh bercampur iman dengan kesyirikan. Ya. Iman tak boleh tercampur dengan kesyirikan. Ibu-ibu, bapak-bapak takkan mau menerima minyak bercampur dengan air. Kita enggak akan mau menerima beras yang bercampur dengan pasir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tak akan mau menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Nah, maka menghias kematian yang pertama, langkah awalnya apa? Hilangkan kesyirikan di dalam hati. Ya Pak, Ibu, yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Enggak ada tapi-tapinya. Tapi kalau enggak punya suami gimana? Enggak ada. Dulu belum punya suami, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jadi yang memberi rezeki bukan suami tapi Allah. Makanya para suami ingatkan istri, wahai istriku, yang memberi kamu rezeki adalah Allah. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Ingatkan mereka, kalian jangan takut wahai istriku, suatu hari nanti aku sakit. Mungkin sakit, tapi kalian jangan takut, Allah enggak pernah sakit. Allah yang menyembuhkan. Suatu hari nanti mungkin aku pergi jauh-jauh, pergi berdakwah. Kalau dai-dai Pak pergi berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sebagainya, kalian jangan takut, Allah enggak pernah pergi, Allah selalu ada di rumah. Dan suatu hari nanti aku pasti mati, kamu jangan khawatir, Allah enggak pernah mati. Allah kuasa menghantarkan rezeki kepadamu melalui tanganku, suamimu. Allah mampu memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain, ataupun Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah yang menghantarkan rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Yakin. Nah, maka kita sebagai laki-laki ingatkan, yang ngasih rezeki Allah, bukan aku. Banyak sekarang suami-suami bilang, kalau aku gak kerja makan apa kalian? Jangan kurang ajar ya. Seakan-akan kita yang menjaga, kita yang memelihara, kita yang memberi rezeki. Nafikan diri kita semua, katakan kepada semua orang kita jumpai, terutama nih keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, kakak, adik kita, katakan Allah yang kuasa. Siapa yang berkuasa? Allah. Selain Allah tak berkuasa. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah tidak bisa menciptakan. La ilaha illallah. Itu orang Jepang bisa menciptakan. Dia bukan menciptakan. Manusianya cuma merangkai-rangkai ciptaan Allah Ta'ala saja. Siapa yang menciptakan? Allah. Al-Khaliq itu cuma satu, Allah. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu makhluk. Jadi makhluk ini hadirin mulia, betul-betul tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghidupkan tanpa izin Allah, tidak bisa mematikan tanpa izin Allah, tidak bisa memelihara tanpa izin Allah, tidak bisa memberi rezeki tanpa izin Allah, tidak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Makhluk ini betul-betul tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nafikan. Tak bisa memberi hidayah tanpa izin Allah. Nabi tak bisa kasih hidayah. Ya. Jadi ini kalau kita udah nasihatin orang, tiba-tiba orang dapat hidayah, ini kan gara-gara saya. Bukan. Siapa yang ngasih hidayah? Allah. Ada nabi yang istri yang gak dapat hidayah. Ada nabi yang anaknya gak dapat hidayah. Ada nabi yang orang tuanya gak dapat hidayah. Ada nabi yang pamannya gak dapat hidayah. Jadi kita gak bisa memberi hidayah. Tugas kita cuma berdakwah saja. Tugas kita cuma makan saja. Tapi yang mengenyangkan siapa? Allah. Makanan tak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah. Tugas kita cuma berobat saja. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah kuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Allah kuasa memberi hidayah dengan dakwah atau tanpa dakwah. Allah kuasa mengenyangkan dengan makan atau tanpa makan. La ilaha illallah. Itu tauhid, Bu. Jadi kalau ada hari ini orang yang berkata Allah yang ngasih rezeki, tapi kita kan harus kerja, Bang. Ini yang namanya syirik. Bingung kok gitu. Iya. Orang syirik, orang-orang musyrik bukanlah orang tak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan selain Allah. Orang beriman mengatakan Allah yang memberi rezeki, titik, tidak ada komanya, tidak pakai tapi. Kalau kerja, Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja perintah Allah. Karena bekerja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Pekerjaan itu hubungannya dengan Allah. Pekerjaan itu bagian dari muamalah, bagian dari ibadah. Pak, orang bekerja niat mencari nafkah untuk anak istrinya dengan cara yang halal, pahalanya seperti orang sedang berjihad di jalan Allah. Tapi setelah bekerja ada jaminan dapat rezeki enggak? Enggak ada. Setelah kita bertani ada jaminan panen enggak? Enggak ada. Setelah kita berdagang ada jaminan Allah untung enggak? Tidak ada. Asbab-asbab zulumat semacam ini, hadir dunia ini tak ada jaminan Allah. Yang dijamin Allah akan mendatangkan rezeki itu asbab nur, asbab amal, tawakal, itu pasti dapat rezeki. Min haitsu la tahtasib. Orang-orang yang takwa rezekinya di arah yang tadi saya sangka. Takwa, tawakal, tahajud, qiyamul lail, malam, salat, silaturahmi, saum. Itu asbab mendatangkan rezeki. Sedekah. Menikah. Menikah itu juga asbab mendatangkan rezeki. Syukur, sabar, itu sifat-sifat hadirin mulia. Ikhtiar satu-satunya asbab yang tak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Tapi orang hari ini lebih percaya kepada yang tak ada jaminan Allah ketimbang perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Duha, baca waqiah, itu asbab amal. Asbab amal, asbab nur. Dulu para sahabat, Pak, kalau perlu apa-apa dia sholat saja. Sahabat pulang ke rumahnya, tanya istri, "Deh, ada makanan?" "Enggak ada gandum." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang ke rumah tanya kepada Fatimah, "Tak ada makanan." Apa yang dilakukan Ali? Ke pasar? Tidak. Kemana Sayyidina Ali? Ke masjid, sholat. Doa, "Ya Allah, minta makan." Pulang ke rumah tanya, "Sudah ada makan? Sudah ada roti, makanan?" "Belum ada." Balik lagi ke masjid, perbaiki sholat, minta makan. Yang ketiga kali pulang ke rumah, tahu-tahu sudah ada hidangan roti. Sayyidina Ali bertanya kepada Fatimah, "Dari mana ini?" Tiba-tiba tadi gilingan gandum kita, kisaran gandum kita berputar. Kemudian mengeluarkan gandum dan telah penuh beberapa karung. Terus karena penasarannya aku lihatlah buka tutup mesin itu, apa penggiling gandum itu, dan dia berhenti. Setelah itu mereka datang kepada baginda dan menceritakan kejadian. Apa kata Nabi? "Kalau istrimu tidak pengen tahu dengan rahasia Allah, itu akan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat." Subhanallah. Sahabat ketika di kuburnya tidak ada air, kekeringan, dia sholat dua rakaat, datang awan, kemudian turun hujan di kuburnya saja. Hari ini kita macam-macam, gimana nih bisa datang hujan nih? Dimana nih pawang hujan datangkan nih semua? Allahu Akbar. Seorang sahabat namanya Miqdad al-Aswad, sibuk beribadah, sibuk berzikir, sibuk berdakwah, sibuk di, tak sempat bekerja, enggak sempat ke pasar, enggak sempat mencari nafkah. Bapak tahu, di rumah Miqdad ini tak ada toilet. Saking miskinnya dia, di rumahnya enggak ada toilet. Satu hari Miqdad al-Aswad radhiyallahu an, dia buang hajat, dia gali lubang. Di semak-semak di belakang rumah dia gali lubang, kemudian dia buang hajat. Dari sebuah lubang keluar tikus, di mulut tikus ada uang dinar, uang emas. Kemudian tikus tadi meletakkan uang tadi di depannya Miqdad al-Aswad. Tikus lihat dia, dia lihat tikus. Tikus masuk lubang lagi, keluar lagi membawa 2 keping emas. Masuk lagi 3 keping emas, masuk lagi 4, 5 sampai belasan keping emas. Terakhir tikusnya di mulutnya keluar bawa kantongnya. Kemudian dikatakan habis sudah. Dia masuk ke dalam. Miqdad al-Aswad tenang, Pak. Lihat emas di depan, berkumpul di depan dia. Dia santai saja. Kalau kita mungkin lupa cebok, Pak. Oh, emas. Mungkin langsung lari kemana-mana. Mungkin ambil cangkul gali itu lubang tikus. Mungkin ada emas lagi di dalamnya. Lalu dia istinja yang benar, kemudian dia masukkan ke kantongnya semua koin-koin emas tadi. Dia datang ke Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum emas ini untuk aku?" Nabi cuma tanya, "Miqdad, apakah kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang tikus itu atau tidak?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah." Dia yang repot sendirian. Nah, itu tikus ibu sendirian bolak-balik mondar-mandir. Apa kata Nabi? "Kalau tanganmu tak masuk ke lubang tikus, itu rezekimu dari Allah, tak perlu dizakatkan itu emas." Jadi dulu sahabat diberikan rezeki dengan cara yang aneh-aneh, hadirin mulia. Di zaman Umar bin Khattab, mereka hanya sibuk berdakwah, kirim jamaah ke sini, sibuk baca Al-Quran, ta'lim, ibadah. Tak ada yang ngurus kebun itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Budak-budaknya sahabat, bapak ibu tahu siapa hamba sahayanya sahabat? Orang kafir. Hari ini kita tinggalkan agama, tinggalkan dakwah, kita jadi budak orang kafir. Abdurrahman bin Auf punya kebun, siapa yang membersihkan kebunnya? Bukan sahabat, orang non-muslim, Pak. Di dalam kitab-kitab sahaya atau sahabat diceritakan, itu hamba sahayanya sahabat, orang yang bermata biru, berkulit putih, berambut pirang. Itu hamba sahayanya sahabat. Mereka telah dapatkan Allah, sehingga Allah berikan semuanya kepada mereka. Di zaman Umar bin Khattab, terkumpul harta ghanimah. Jizyah. Orang-orang kerajaan-kerajaan di sekitar Makkah, Madinah, datang ke Madinah memberikan harta kepada Umar. Berapa terkumpul harta ibu kalau mau tahu? Cuma belasan tahun jadi khalifah. Dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar. Itu kalau dirupiahkan hari ini 6.000 triliun rupiah. 3 miliar dinar. Berapa? 6.000 triliun. Hari ini orang Indonesia, negara kita, kebangsa NKRI ini, Pak, dari zaman merdeka, sibuk bertani, sibuk ke sawah, sibuk ke pasar, ekonomi hari-hari dibahas, tambang sana, tambang sini, kuras sini. Hari ini Indonesia berhutang 4.000 triliun. Tinggalkan agama, Allah hinakan. Jadi jongosnya orang-orang non-muslim. Ibu-ibu, kalau saya kan keliling dunia dakwah, Bu. Kadang menangis, hari-hari kita tak berhenti menangis di Hong Kong melihat perempuan-perempuan muslimah nyebokin orang kafir. Wanita-wanita muslimah yang gara-gara satu orang wanita muslimah ditertawakan di zaman Umar, Umar kirim ribuan pasukan. Satu orang wanita muslimah tersingkap betisnya di pasar. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang mentertawakan, melecehkan dia. Dia mengadu kepada Umar bin Khattab, kepada penguasa waktu itu. Dikirimkan ribuan tentara untuk menghancurkan tempat itu. Satu orang wanita, kemuliaan wanita. Hari ini wanita Islam, muslimah diekspor. Satu negara, 150.000 orang. Itu cuma Hong Kong saja. 150.000 perempuan kita. Masakin babi untuk orang kafir. Itu mbak-mbak di sana, mbak ibu, menangis hari-hari, menangis. Gak boleh sholat. Alhamdulillah ada sebagian yang punya majikan yang tidak keras, boleh mereka pakai nikab. Ada sekarang. Terhina. Tinggalkan agama. Saya pergi ke Bangladesh. Di Bangladesh, Bangladesh itu negara termiskin di dunia. Satu orang ngomong sama saya di pasar, dibilang, "Where you from?" Dibilang, "Indonesia." Indonesia. Dia mulai menceritakanlah penilaian dia tentang orang Indonesia. Saya malu, Pak. Dibilang, "Brother, kami ini Bangladesh negara termiskin di dunia. But not even one, tidak satu orang pun perempuan kami yang diekspor ke luar negeri. Satu orang pun tak diizinkan oleh pemerintah wanita keluar tanpa mahram." Ini, Pak, dosa siapa, Bu? Dosa pemerintah. Mengirim wanita-wanita keluar. Diberikan lagi penghargaan pahlawan devisa. Bangga lagi kita. Ini karena laki-laki. Rusaknya wanita hari ini karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena laki-laki hobb dunia, cinta dunia, tak faham agama. Istri suruh kerja sana-sini. Dia sibuk di rumah main-main, nonton TV dan sebagainya. Ini kebalik-balik, maka kita mesti persiapkan hadirin mulia. Kita mesti yakin kepada Allah. Rezeki itu hadirin mulia diberikan. Yang perlu kita cari itu ridha Allah, bukan mencari rezeki. Nanti rezeki yang mencari kita. Dia mengajar, kata Nabi, sesungguhnya rezeki mengajar kalian seperti kematian mengajar kalian. Sesungguhnya rezeki mengejar manusia seperti kematian mengejar manusia. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Allahu Akbar. Masih takut, Bu? Rezeki orang ditulis sama Allah, dia harus makan 10 ribu liter beras. Lalu dia sudah makan 9.999 liter. Naik pesawat, jatuh pesawatnya, gak akan mati ini orang. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Kenapa dia meninggal dunia? Habis sudah rezekinya dia makan. Ya. Jadi jangan takut mati, Pak. Seluruh dunia membunuh kita. Satu orang sahabat dipanggil Rasulullah. Ya, Rasulullah bilang, katakan, seandainya seluruh dunia mau membunuhmu, kata Nabi, mereka tak akan mampu tanpa izin Allah. Jadi jangan takut mati. Nanti kalau kita dakwah-dakwah keras-keras, nanti dibunuh orang gimana? Bunuhlah. Ayo, tembak. Ayo, bakar. Nabi Ibrahim dibakar. Siapa yang bakar? Raja yang zalim, Namrud. Difonis mati, dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup tanpa pengadilan. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dan seluruh rakyatnya waktu itu berlomba-lomba mengumpulkan kayu bakar. Satu orang Nabi Ibrahim mau dia binasakan oleh seluruh ribuan, apakah mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, wallahualam, orang waktu itu hadir mulia. Api menyala-nyala, Nabi Ibrahim tak takut sedikit pun. Karena dalam pandangan orang beriman, seluruh makhluk betul-betul tak bisa apa-apa. Api itu makhluk. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu Raja Namrud itu makhluk. Tak bisa menghidupkan, mematikan tanpa izin Allah. Dia sudah buktikan dia bunuh satu orang. Hei Ibrahim, sujud sekarang, aku yang matikan dia. Kata Nabi Ibrahim, hai Namrud, kalau kau betul-betul Tuhan, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Angkat tangan. Gara-gara kalimat itulah emosi Namrud. Kalah berdebat. Dia teriak, panggil tentara, panggil polisi, tangkap Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap, hadirin yang mulia. Siapa yang dinafikan Nabi Ibrahim? Dari kecil, dia sudah melihat bintang, dia pikir bintang Tuhan, kemudian dinafikan, tidak mungkin Tuhan saya hilang. Lihat bulan, nafikan bulan, lihat matahari, nafikan matahari. Kemudian tumbuh remaja, dia pulang kampung, dilihat ayahnya bikin berhala. Dia nafikan berhala, ya abati, wahai ayahku sayang, ini patung tak bisa mendengar, ini patung tidak bisa melihat, ini patung tidak bisa berbicara, kenapa ayah sembah? Ayahnya pun marah, terdengar kabar Ibrahim menghina berhala-berhala. Kemudian dihancurkan semua berhala yang ada di kerajaan Namrud, la'natul alaih. Namrud marah. Coba lihat, dinafikan semua. Tidak takut orang mukmin, dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Tangkap, diikat, ditelanjangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di yaumil mahsyar adalah orang yang pertama diberi pakaian. Karena beliaulah orang yang pertama dipermalukan asbab dakwah. Diikat di sebuah tiang. Kemudian turun malaikat, penjaga angin, penjaga air. Bahkan yang ketiga malaikat turun bergantian. Yang ketiga malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jibril dinafikan, malaikat Jibril diusir, makhluk Jibril, makhluk pergi, aku tak perlu bantuanmu. Jibril ditolak. Itu tauhid. Kita ada masalah dikit langsung kebayang preman mana yang bisa bantu saya, polisi mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa hebat tolong saya. Taubat, Pak. Ini kesyirikan. Aina Allah, mana Allah, kapan kita minta tolong sama Allah? Padahal Allah dekat, Allah bersama kita. Lebih dekat di undang. Allah mendengar semua suara hati kita. Allah dengar dan Allah jawab. Allah melihat dimanapun kita berada. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan di saat orang-orang tak melihat. Takwa. bergemuruh penduduk langit, api sudah menyala-nyala. Orang kafir menari-nari, bertepuk tangan, saling berpelukan. Habis Ibrahim, habis Ibrahim sekarang. Berani-berani dia melawan Namrud. Dibikin ketapel hadirin sekalian untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Beberapa orang disuruh menarik ketapel, tak ada yang berani. Gak ada yang kuat. Kemana Namrud katakan, hei, panggil ayahnya Ibrahim. Ayahnya panggil. Suruh ayahnya yang tarik ke ketapel. Disuruh ayahnya yang melemparkan dia ke api. Ayahnya datang hadirin mulia, dilihat oleh ribuan orang. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, beri kekuatan ayahku menarik ketapel ini. Jangan permalukan ayahku di depan orang banyak. Itu akhlak Nabi Ibrahim. Padahal ayahnya mau menghancurkan dia, mau membakar dia hadirin mulia, tapi tetap Nabi Ibrahim mendoakan, jangan permalukan ayahku di depan orang banyak. Dilemparlah hadirin mulia Nabi Ibrahim ke kobaran api. Langsung Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang, didudukkan di dalam kobaran api. Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Jibril datang kepada Allah dan berkata, ya Rob, kekasihmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ibrahim ditanya sama satu orang, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Beliau jawab, ketika aku dibakar. Jadi hadirin sekalian, nikmatnya agama itu bisa dirasakan dengan susah payah. Di dalam penderitaan, dalam perjuangan, itu bisa dirasakan nikmatnya agama. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, kapan saat terindah dalam kehidupannya? Ketika sudah jadi gubernur di Damaskus, orang bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dia bilang apa? Ketika aku disiksa di siang hari, dijemur di panas terik, kemudian dicambuk siang dan malam. Dan di atas badadaku diletakkan batu sebesar kerbau, batu besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tak mau bersusah payah dalam agama, dalam dakwah, berarti tak mau dimuliakan Allah. Puncak penderitaan itu awal kebahagiaan. Puncak penderitaan awal dari kenikmatan. Dan puncak kenikmatan awal penderitaan. Dunia ini begitu. Semakin nikmat itu istidras. Hanya menunggu azab Allah datang saja. Jadi hadirin sekalian, perbaiki iman sebelum mati. Tak boleh takut mulai hari ini kecuali kepada Allah saja. Ya. Di sini ada yang takut sama hantu enggak? Ada, Bu. Orang Indonesia enggak takut hantu. Maka film yang paling ramai itu apa? Apa judul yang paling ramai itu? Pemuja Setan. Pengabdi Setan. Wah, Pengabdi Setan. Ramai, juta-juta orang nonton. Masuk rumah hantu bayar, Pak, di Trans Studio sana. Bayar. Masuk rumah Allah gratis, enggak ada yang mau datang. Rumah hantu antri, Pak. Aneh manusia ini. Masuk rumah hantu antri. Bayar lagi. Nah, jadi hadirin mulai hari ini kita perbaiki iman kita ya. Saya kasih tahu tipsnya, caranya. Ibu-ibu kalau mau, bapak-bapak kalau mau jadi orang yang betul-betul imannya terjaga sempurna mulai hari ini, jangan pernah berkata apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau mau puji seseorang, katakan Masya Allah. Bisa gak? Masya Allah, anakku cinta sekalian, Umi, pintar kamu nak ya, cantik kamu nak, Masya Allah. Siapa ngasih cantik? Allah. Kalau berjanji, katakanlah Insya Allah. Insya Allah besok ada pengajian ya, Bu ya. Insya Allah kita jumpa di sana. Jangan katakan besok kita ketemu di pengajian ya, aku tunggu ya, jam 9:30 mulai on time ya. Tak ada Insya Allahnya. Allah benci kalimat itu. Kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Jadi orang beriman tuh dia lisan dia Allah Allah terus. Enggak pernah dia katakan Tuhan. Karena memang tidak ada Tuhan. La ilaha apa artinya? Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Jadi perbaiki. Saya agak sedikit asing di telinga saya kalau ada orang mengatakan, ya puji syukur kepada Tuhan, puji syukur kepada Allah. Nah, perbaiki Pak, perbaiki cara bicara. Bukan tergantung yang di atas, tapi tergantung Allah. Bukan dari sononya, tapi dari Allah. Allah lagi, Allah terus, dan Allah terus sampai kapanpun. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai mati. Dan di akhir kalam kita, kita ucapkan la ilaha illallah. Orang yang mati dan di akhir kalamnya dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hati ini seperti sebuah ini botol. Kalau diisi air, dituang keluar apa? Keluar air. Kalau diisi susu, dituang keluar apa? Susu. Kalau diisi kopi, dituang keluar apa? Kopi. Kalau diisi madu, dituang keluar madu. Kalau diisi racun, dituang keluar racun. Hati kita juga begitu. Kalau diisi kebesaran Allah dengan la ilaha illallah, maka yang keluar la ilaha illallah. Tapi kalau diisi dengan dunia, pagi hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari bicara dunia, tidurnya pun mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Pas mati pun menyebutnya dunia. Mana anakku, gimana ini semua, toko siapa yang urus, tanah sana siapa, rumah sana, harta dunia, dunia, dunia. Pas mati yang keluar dunia. Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Setiap bicara Allah, kalau kaget yang keluar Allah, kalau sakit yang keluar Allah, bukan ah, bukan aduh, tapi Allah. Kan sama aja. Ah, apa ngomong apa? Allah, ya Allah. Saya sudah survei Pak. Saya kalau di masjid, apa kalau ke tempat saya, rata-rata orang duduk samping saya ajak ngobrol. Ngobrol sambil pijit-pijit. Kalau tua-tua itu saya pijit kakinya, ajar refleksi. Itu sakit refleksi. Saya cuma mau cek saja. Siapa yang sakit menyebut Allah? Dari 10 orang, satu paling top Pak. Aduh. Semua begitu. Ah, coba kalau malaikat maut yang datang hari itu. Iya Pak. Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau berangkat hari itu Pak, husnul khatimah. Ini sederhana Pak, tapi gak main-main. Karena malaikat maut datang tiba-tiba. Bisa difahami sampai di sini? Ya, kita tidak hidup tapi Allah hidupkan kita. Suatu hari kita tidak mati namun Allah matikan kita. Kita tidak berjumpa hari ini namun dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan hari ini namun didekatkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan namun dijauhkan oleh Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Hanya Allah yang memuliakan dan menghinakan, menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja, yang memberikan kekayaan kepada orang kaya adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dua orang sakitnya sama, datang ke dokter yang sama, satu sembuh, satu mati. Diberi obat yang sama. Siapa yang mematikan? Allah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini kita luruskan tauhid kita, luruskan lisan kita. Stop memuji makhluk. Wih, itu orang kaya itu. Jangan sembarangan. Katakanlah ilaha illallah. Tak ada yang kaya bu, yang kaya Allah. Dialah al-ghani yang maha kaya, al-mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya adalah Allah. La ilaha illallah. Itu yang benar. Kalau kita yang kaya, katakan kepada orang, harta yang kamu lihat di rumahku itu Allah yang punya, bukan aku yang punya. La ilaha illallah. Itu orang hebat itu, profesor, dokter itu, kuliah luar negeri, top itu, hebat. Tak ada yang hebat, Allah yang hebat. Yang menciptakan otaknya profesor itu siapa? Allah. Ini enggak membesar-besarkan makhluk. Kalau dokter yang suruh makan, perintah makan obat 3 kali sehari, makan enggak? Makan. Kata dokter, Pak, ini Pak, Bapak harus disuntik, Pak. Jarum dimasukin ke tubuh kita. Mau enggak, Bu? Silakan, Dok. Ini kaki, ini harus dipotong, Pak. Bapak kalau enggak dipotong ini kaki, bahaya nih. Terus nanya lagi, Dok, berapa biaya pemotongan kaki saya? Begitu taat dan patuhnya kepada dokter. Kenapa? Yakin dokter ini orang hebat. Lupa yang memberikan otaknya dokter itu kehebatan ilmu siapa? Allah. Kenapa Allah yang perintah kita pura-pura tak tahu? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini luruskan ini yakin. Bagaimana caranya? Banyak-banyak zikir, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada bengong sendirian, zikirkan sebanyak mungkin. Kalau enggak bisa zikir kalbi, pakai itu alat hitung tuh, tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena kalau enggak pakai alat bantu, kadang-kadang ngantuk. Ibu-ibu sekarang tuh ada tren yang gerak-gerak jarinya itu. Subhanallah, la ilaha illallah. Alat hitung, alat bantu hitung. Tapi katanya bid'ah, Ustaz. Ah, biarin deh ah. Gitu ya. Bid'ah itu maksudnya biarin deh ah gitu ya. Enggak usah diribetkan. Yang enggak mau pakai, pakai, yang enggak mau pakai jangan pakai. Jangan ribet. Masalah-masalah gitu jangan diperdebatkan. Nanti berantem kita. Pecah hati gara-gara tasbih. Saya pernah pengalaman, Pak, gara-gara orang zikir pakai tasbih, satu orang bilang, "Eh, ini bidah, ini kayak orang Buddha." Dipukul Pak orangnya, Pak. Ternyata yang dibilang bidah itu mualaf, orang Nasrani baru masuk Islam. Di mana ada waktu itu saya lagi khurus lagi ke Limanu. Abang ini baru masuk Islam. Di punggungnya ada tato. Oh, tato salib tentunya semua kan. Baru masuk Islam. Datang satu orang, dia lagi zikir di masjid. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Datang satu orang bilang, "Eh, Pak, ini tasbih ini kayak orang Buddha ini. Bid'ah ini." Pak, dia lihat orang tadi, ini preman. Dia masukin tasbih ke kantong, tanpa basa-basi, tanpa tanya, langsung dipukul, Pak. Dihajar langsung, menyucur-cucur darah hidungnya. Nah, jangan terjadi seperti itu ya. Jadi masalah-masalah gini ibu-ibu ya, kalau ibu tak setuju dengan alat hitung itu, tak usah jadikan masalah. Jangan pakai, pakai ini aja. Ya, ini lebih sahih nih. Ya, tapi bukan berarti alat hitung enggak boleh. Itu Abu Hurairah pernah menyimpulkan itu kain-kain tali dijadikan untuk alat hitung. Biji-biji kurma dikumpulkan di situ ada. Ada rujukan. Jadi orang kalau kita tak faham satu ilmu, satu perkara dalam Islam, tolong jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menerima, jangan langsung menolak. Nah, kata Buya Hamka rahmatul alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmu, mudah menerima perbedaan. Tapi kalau orang ngajinya satu ustaz saja, dia gak mau ustaz lain, ah, ini orang ini seperti katak dalam tempurung. Dia pikir dia orang paling cerdas di dunia, dia paling hebat di dunia, dia paling sunnah di dunia. Jadi kalau lihat perbedaan dia enggak terima. Dia bilang sesat kamu, masuk neraka kamu. Terus kamu di mana? Saya masuk surga. Dia aja yang masuk surga sendirian. Dia pikir surga itu sempit, surga itu luas. Ya. Jadi hadirin sekalian, bantu alat hitung, bantu hitung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Susah ngantuk, Bang. Kalau zikir sendirian ngantuk, rame-rame. Wah, bidah lagi tuh zikir berjamaah. Oh, biarinlah. Kita kan lagi belajar orang lemah iman. Pak, kalau rame-rame itu kadang-kadang 10 ribu lewat, Pak. Sekarang saya kasih tahu jamaah, ibu-ibu ucapkan la ilaha illallah 1000 kali ya. Coba diam, jangan ada suara. Baru hitungan ke 100, udah ngantuk, udah ketiduran 3 orang. Tapi kalau rame-rame, Bu ikut yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai koyang lagi kan, la. Nak ngantuk tuh, 1000 masih semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tarbiyah. Ya, ini metode-metode pendidikan dari mursyid-mursyid guru-guru kita untuk melatih lisan kita untuk selalu berzikir. Pas lisan berhenti bicara, hati terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, zikir kalbi itu yang terhebat. Yang dasar pemula-pemula dijaharkan dulu. itu buat amatiran Pak. Seperti saya ini harus dikeraskan kalau enggak ngantuk. Kalau wali-wali Allah tak keluar suaranya Pak, tapi hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap detik tak lupa dari Allah. Setiap hembusan nafasnya dia sebut asma Allah. Ya, tapi kita yang baru belajar perlu kita latihan, perlu kita berjamaah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita hias kematian kita dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Orang yang alul zikir hadirin mulia, ada uang hatinya tenang. Kenapa? Ada Allah. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah. Sambil bawa mobil zikir sendirian, nikmat terasa. Ayo coba semua ikutin. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Ayo bapak-bapak keluar lagi suaranya sekali lagi. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Oh, udah saat di surga dunia Bu. Allahu. Heran para wali melihat orang kok bisa lupa sama Allah. Dia berdiri di atas buminya Allah, dia bawah kolong langitnya Allah, dia bernafas dengan udara milik Allah, dia melihat dengan mata yang Allah berikan, dia minum air yang Allah berikan, dia tinggal di rumah tempat tinggal yang Allah berikan, tapi kok lupa sama Allah. Aneh. Maka banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir. Kalau tak bicara kebesaran, lebih baik diam. Ngapain bicara tiang listrik, bicara ini semua gak penting. Hari ini macam-macam orang dibicarakan. Gak naik iman. Iya Pak. Bicara Allah saja. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, selain Allah dikuasai. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita sampai jam berapa nih? Sekarang udah hampir jam 11 ya, setengah 12 ya. Kemudian hias kematian hadir mulia dengan sunnah. Hidupkan sunnah 24 jam. Di rumah tangga kita ada sunnah. Ada surga di rumah kita. Orang kalau hidupkan sunnah di rumah tangganya, indah rumah tangganya. Suami pulang, sunnahnya apa? Bu, ibu mau masuk surga gak bu? Mau? Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan lu, yang pengen masuk surga? Semua, alhamdulillah. Biar gak ngantuk. Siapa yang pengen ngantuk? Kalau pengen masuk surga, senangkan suami. Ciri-ciri wanita soleh itu paling pandai menyenangkan hati suaminya. Ibu mau suaminya jadi suami yang jujur, yang tak suka berbohong, jangan banyak bertanya. Ya. Kalau ibu banyak tanya, banyak bohong suaminya. Paham ya? Jadi kalau suami pulang tuh jangan tanya dari mana, sama siapa, ngapain, kok gak ngasih tahu. Akhirnya suami hampir gila di rumahnya dia. Siap keluar rumah, yes. Keluar rumah suami bahagia, dalam rumah masuk neraka. Kacau. Ada pengadilan di rumah. Makanya kalau suami pulang tanya, bang, abang mau minum apa? Dingin, panas, atau mau minum aku? Wah, enak kan. Suami senang, rindu pulang ke rumah, ketemu wanita yang selalu bicara, setiap bicara menyenangkan hatinya. Bukakan pintu buat suami. Itu sunnah. Ibu tahu gak? Ummahatul mu'minin Khadijah. Kenapa Nabi tak pernah bisa lupakan beliau? Meskipun Khadijah telah meninggal dunia, di depannya Aisyah, Nabi seringkali bercerita tentang Khadijah sampai-sampai Aisyah cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Wanita terbaik, wanita terkaya dan tercantik di jazirah Arab siapa? Khadijah. Gak main-main Khadijah, Pak. Terkaya, tercantik. Satu-satunya yang memberikan beliau keturunan Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata saya mendengar hadir pada para guru-guru hadir menceritakan tentang kehidupan Ummahatul Mukminin Khadijah. Seumur hidupnya Nabi kalau pulang ke rumah tak pernah ada orang lain yang membukakan pintu kecuali Khadijah. Maka ini mikir juga nih ibu-ibu pergi pengajian-pengajian, suami gak ikut pengajian, gak diajak. Suami pulang ke rumah, yang SMS, lagi taklim bu, yang bukain pintu pembantu. Ini perlu direnungkan bu, bagaimana cara melibatkan suami dalam dakwah, melibatkan suami dalam taklim, sehingga barang-barang masuk surga. Nanti kalau ibunya amalnya tinggi, suaminya amalnya dikit, nanti surganya berpisah. Kalaupun dua-duanya masuk surga, istri surga tinggi, suami di bawah. Gak bisa sama-sama, mesti beriringan. Dan seumur hidupnya tak pernah sekalipun Khadijah menanyakan dari mana ke mana, kecuali Nabi yang bertanya, yang menjelaskan. Ini adab. Di hari terakhir ya Ummahatul Mukminin Khadijah mau meninggal dunia hari itu, Rasulullah sedang di masjid bersama para sahabat. Fatimah putrinya yang kecil yang cantik datang berlari-lari, dikatakan abi. Dia dengan isyarat dari jauh memanggil Rasulullah. Rasulullah datang dan dikatakan, wahai putriku, ada apa sayang? Dibilang umi sakit, panggil abi pulang. Kata Rasulullah, pulang dulu nanti abi pulang. Fatimah berlari-lari pulang ke rumah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul Fatimah. Masih jauh Nabi, tapi Ummahatul Mukminin Khadijah telah tahu Nabi akan datang. Kenapa? Wangi tubuhnya telah tercium. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Di sakit parahnya, Khadijah katakan kepada Fatimah, wahai anakku, tolong papah ibu. Diajak berdiri, kemudian dia berjalan, membukakan pintu untuk Rasulullah. Itu di hari terakhir tetap Khadijah yang membuka pintu. Sunnah menghidangkan air minum untuk suami yang pulang bekerja itu sunnah. Apa kesenangan suami tentu istri tahu. Ya, saling bernasihatin di dalam rumah tangga itu sunnah. Makan berjamaah dengan istri suami istri itu sunnah. Saya sudah beberapa orang teman yang hampir bercerai rumah tangganya. Terselamatkan hanya gara-gara makan berdua, makan satu piring, satu nampan. Ini sunnah. Saling suap-suapan ketika makan itu sunnah. Kapan terakhir nyuapin istri, Pak? 20 tahun yang lalu. Eji, memanggil istri dengan panggilan kesayangan itu sunnah. Suami Pak manggil istri, Rasulullah dia manggil Aisyah radhiyallahu anha apa? Ya Humaira, hai yang pipi keperameran. Panggil kekasih kita dengan nama yang indah. Sebagaimana Allah Ta'ala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan-panggilan kesayangan. Di seluruh isi Al-Qur'an tak ada satu ayat pun yang berbunyi ya Muhammad, enggak ada. Tapi kalau nabi-nabi lain ya Sulaiman biasa. Ya Ibrahim, ya Musa wa Harun, ya Isa. Nabi-nabi lain dipanggil namanya biasa, tapi ketika Allah memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah panggil? Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal muzammil. Ya si. Itu nama-nama Rasulullah. Allah panggil Rasulullah dengan panggilan kesayangan. Kalau Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi-Nabi, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun. Biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah Ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ekspresi Al-Quran berubah. Ini kalimat sangat tinggi dan tak bisa ditranslate ke mana bahasa manapun ketinggiannya. Apa Allah katakan? Innallaha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatku, yusalluna ala nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima, berikanlah selawat dan salam kepada nabi. Ayat ini turun, Rasulullah sujud syukur begitu lama. Ummahatul Mu'minin Khadijah menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal waktu itu karena lama tak bergerak sujud. Bangkit dari sujud, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa kau sujud begitu lama?" Apa kata Nabi? "Baru saja Jibril alaihi salam turun memberikan wahyu kepadaku, membawa kabar gembira untuk seluruh umatku. Siapa saja dari umatku yang menyebut namaku satu kali lalu dia berselawat kepadaku, Allah akan curahkan bagi mereka 10 rahmat dan salam." Menyebut nama Nabi saja, Pak, pahalanya begitu besar, apalagi menghidupkan sunnahnya. Stop. Ini orang yang pernah ngaji sama saya nih. Stop minum tangan kiri, bikin malu geng. Masa jamaah pengajian taklim tiap bulan, tiap minggu minum tangan kiri? Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu, haram. Itu cara minum syaitan. Saya keras masalah ini, Pak, karena gak mudah. Saya pribadi memindahkan ini ke sini 3 bulan lamanya. Perlu bantuan Allah, perlu pertolongan Allah. Minum tuh begini cara sunnahnya. Dilihat minumannya, kan? Air tuh dilihat, jangan langsung diminum. Kadang-kadang ada ulat di dalamnya, kadang-kadang ada kelajengking di dalamnya, kita nggak tahu. Ada kotoran. Setelah dilihat, kalau panas jangan ditiup. Tidak boleh meniup minuman. Jadi cara orang Malaysia bikin teh tarik itu benar itu. Mendinginkannya dengan cara dipindah-pindahkan. Kemudian baca bismillah. Tiupkan bismillah ke air. Bismillah. Satu orang profesor Jepang mengatakan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu berubah molekulnya jadi obat. Makanya air yang terbaik di dunia itu air apa? Air zam-zam. Karena orang jutaan orang bertalbiah di sana. Non-stop. Kemudian diminum. Alhamdulillah. Ya Bu ya. 3 kali sunnahnya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Pas lapar yang minum kan. Haus kan. Itu sunnah. Minum tangan kan. Tapi kalau minumnya pakai tangan kiri, dialas pakai tangan kanan gimana? Kan kotor gelas, lebih baik kita kotori gelas daripada mengotori sunnah. Dalam agama kita ini diajarkan minum sebelum makan dan minum setelah makan. Waktu makan tak ada acara minum-minuman. Ya. Maka minum jangan makan jangan terlalu cepat. Biar enggak keselak. Nah, bismillah sambil bicara. Puji makanan. Enggak boleh menghina makanan. Apa ini? Makanan apa ini? Masakan apa ini? Ini gak boleh. Ya. Subhanallah. Jadi sunnah ini banyak, kurang lebih 18 ribu jenisnya. Maka jangan klaim cuma kita saja yang sunnah ya. Banyak yang sunnah, Pak. Saya mungkin amalkan sunnah yang ini, yang mudah-mudah. Mungkin sunnah yang Bapak amalkan, saya tak mampu amalkan. Ada orang tak berjenggot, dia tak pakai sorban, tak pakai gamis, tapi puasa Senin Kamis tak tinggal. Ini sunnah. Yang pakai jenggot tak puasa. Jadi gak ada orang yang bisa menghidupkan sunnah 100%, gak ada. Tapi meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Paham Pak ya? Mulai dari hal yang paling kecil-kecil. Ibu-ibu periksa jarinya semua, jaringnya kukunya. Kalau ada kuku yang panjang, potong. Hari ini juga potong segera. Tempat bernaungnya jin. Gak boleh pakai kuku-kuku panjang-panjang. Potong kuku, Pak. Sunnah, tiap hari Jumat dipotong kuku. Ya. Nih, saya cerita sedikit sunnah, Pak, ya. Menutup kepala itu sunnah. Pakai sorban itu sunnah. Ya. Kemudian ini enggak boleh dicukur, enggak boleh dipotong nih. Alis mata enggak boleh. Kumis boleh dipotong. Dan disunahkan dipotong. Nah, enggak boleh panjang-panjang melewati bibir itu enggak boleh, harus dipotong. Kemudian jenggot dibiarkan, ini sunnah. Terus bulu ketiak itu enggak boleh gondrong. Hati-hati. Saya pernah waktu di India itu, teman lagi mandi kan, kita mandi di luar, kelihatan sama orang India ada bulu keteknya. Itu orang India langsung lari-lari bawa cukuran. Dia bilang, "Eh, ini sunnah ini." Dia cukurin, Bu. Dicukurin sama dia, dia bikin malu, masa orang dai dakwah pakai, tapi kayak Tarzan. Karena Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Ya. Bulu kemaluan dicukur itu sunnah. Bulu kaki itu enggak boleh cukur, ya. Pakai siwak. Mana siwak? Ini jangan sampai bikin malu ya jamaah. Enggak tahu fadilah siwak. Siwak ini banyak keutamaannya. Lebih dari 70 keutamaan siwak yang saya tahu. Membersihkan mulut, mewangikan mulut, memutihkan gigi, menerangkan mata. Ini masalah kesehatan, Pak, ya. Orang bule baru temukan tahun lalu. Saya lihat iklannya. Ada orang di Facebook saya lihat. Itu orang bule, dia sedang bersiwak di kafe. Judul iklannya "We found it." Kami temukan. Mereka pikir mereka yang temukan. Kita sudah 1400 tahun yang lalu pakai siwak. Nabi katakan 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Pak, daripada ini yang pertama yang masih ngerokok, pada ngerokok mendingan pakai siwak. Pulang ke rumah istri sayang, mulut suaminya wangi. Ini pulang ke rumah, yang I love you, bau jengkol, bau rokok, gak sikat gigi. Bagaimana istrimu sayang romantis-romantis sama kita? Iya, Pak. Malaikat tak mau dekat. Maka Islam ini agama yang sempurna, Pak. Pakai cilak itu sunnah. Cilak mata. Ya. Apa bukti agama Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan? Orang yang tak bersih istinjaknya. Pak, laki-laki kita ini hati-hati, Pak. Apalagi yang masih pakai jeans, pakai celana-celana panjang. Makanya saya jarang pakai celana itu, Pak. Karena susah, istinjaknya susah. Harus buka celana dulu gantung, kemudian masuk ke toilet biar gak kena najis. Oh, putuskan pakai sarung saja. Pakai sarung saja. Dari dulu saya pakai sarung. Karena kalau kita ini, Nabi katakan, Aisyah katakan, seumur hidupku menikah dengan Nabi, tak pernah sekalipun aku melihat Rasulullah kencing berdiri. Jadi kencing jongkok itu sunnah. Dan orang yang tak bersih istinjaknya diancam siksa kubur. Itu bukti nyata Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, Pak, ya. Ini bab istinja aja kita gak selesai 2 hari 2 malam 3 malam bicarakan bab istinja saja. Cara masuk WC diajarkan, cara keluar WC diajarkan. Mulailah semua kebaikan dari sebelah kanan, kata Nabi, yang kurang baik dari sebelah kiri. Masuk masjid kaki kanan, makan tangan kanan, bersalaman sebelah kanan, berpelukan dari sebelah kanan. Ini ibu-ibu kan sering datang, saya apa kabar, pelukan. Dari sebelah kanan mulai pelukan. Sunnah. Ya, perbaiki kehidupan. Dari mana? Perbaiki sholat. Nah, ini juga nih. Orang sedang memperbaiki sholatnya tanpa sadar sedang memperbaiki kehidupannya. Sholat itu ada hubungannya dengan keberkahan rezeki. Nabi berjanji orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan, kalau perempuan di awal waktu, Allah berikan 5 keuntungan di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, di mahsyar menerima catatan amal sebelah kanan, di sirat melintasi sirat secepat kilat, dan akan masuk surga tanpa hisab. Jaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Jaga sunnah, maka sunnah akan menjaga kita. Benar, Pak, sunnah ini menjaga kita. Bukan kita yang memelihara sunnah. Bapak bukan bapak yang pelihara jenggot, jenggot yang pelihara kita. Kalau udah panjang jenggot, Pak menggodain cewek di jalan mikir, aduh malu sama jenggot, gak jadi. Angka penting hidupkan sunnah. Perbaiki sholat laki-laki, tak ada sholat bagi kita kecuali di masjid. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Ya. Ibu-ibu silakan ke masjid, tak dilarang. Tapi lebih baik di mana? Di rumah. Karena hijab sempurna bagi wanita bukanlah niqab, bukan cadar, bukan ini. Hijab wanita itu tingkatannya ada. Yang terendah itu yang kelihatan muka, telapak tangan itu yang paling dasar. Itu boleh. Muka, telapak tangan nampak. Ya. Kemudian ada yang di atas itu lagi, mata tok yang kelihatan ini kayak ukhti-ukhti semua. Nampak matanya, muka ditutup. Itu lebih aman. Kalau mufti Saudi wajibkan. Di Saudi diwajibkan, difatwakan wajib. Kata Syekh bin Baz. Kemudian ada yang lebih tinggi dari itu. Tak nampak matanya. Benar, pakai purdah. Burka. Dia pakai kain transparan. Kalau di zaman Nabi itu dalam hadisnya diceritakan menutup sebelah mata. Kainnya ditutup sebelah mata yang kelihatan. Itu niqab. Benar. Dan seluruh istri Nabi pakai cadar. Ibu pun jangan heran lah, kenapa pakai cadar apa? Cadar itu sunnah. Banyak riwayat yang menceritakan. Saya ada kitabnya, ada 40 hadis tentang cadar ini. Sahih. Jadi enggak usah diributkan debatan apa dalilnya cadar. Buka boleh, pakai cadar boleh, enggak usah ribut. Ya, kalau mau tutup wajah boleh. Yang tak boleh menutup wajah orang lain itu enggak boleh. Kalau wajah sendiri ditutup silakan. Bapak-bapak pun tutup silakan. Pokoknya wajahku privat, enggak boleh dilihat orang. Silakan. Nabi Yusuf itu bukan perempuan, tapi karena terlalu ganteng, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemana pun berjalan, dia tutup wajahnya untuk menjaga wanita-wanita biar enggak ngiris-ngiris tangannya. Itu Nabi Yusuf. Makanya saya pakai ini, Pak, kemana-mana, Pak. Astagfirullah, dia kan diketawain kan. Tapi kan boleh juga saya mau pakai cadar kan. Ada yang lebih sempurna dari itu. Hijab yang paling sempurna wanita, dia tak pakai cadar, dia tak pakai jilbab, dia tak pakai purdah, tapi 4 dinding kamarnya jadi hijabnya. Dia tak kemana-mana. Stay home. Karni fi buyutikum. Berdiam dirilah kamu di rumah-rumahmu. Maka saya lebih suka melihat perempuan, dia tetap berdiam diri di dalam rumahnya daripada dia keluar meskipun pakai cadar. Karena tetap ada fitnahnya. Tapi kalau mau keluar rumah juga pakailah. Ini bagus. Biar gak digodain cowok di luar. Saya mau tanya bapak-bapak nih, cewek cantik itu dilihat dari mana ya? Dari mukanya kan? Dari mukanya. Nah, maka yang merasa cantik tutuplah muka, Bu. Biar bapak-bapak ini gak stres dia melihat. Nanti galau lagi kalau jomblo-jomblo kan, kasihan kan? Nah, ini banyak sunnah. Maka ilmu ini perlu dipelajari, Bu, biar kita tuh luas cakrawala fikir kita. Ingat kata-kata Buya Hamka tadi, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya. Yeah. Mana ada yang mau bertanya tadi sebelum kita tutup nih, udah hampir 11:30. Kumpulkan kertasnya kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Coba saya baca. Bang, ambilin Bang mana peritnya? Mumpung kita masih ngobrol tuh. Jangan susah-susah pertanyaannya ya. Nanti tanya susah-susah lagi. Kalau yang susah-susah kita suruh Ustaz Abdul Somad yang jawab. Kita kirim ke Pekanbaru. Saat hidup sibuk bekerja pun di perumahan leasing, dia mengeluarkan zakat dan sedekah untuk fakir miskin dan yatim. Waktu saya lanjut, Allah memberikan saya kira sampai habis hartanya dan berobat dan tersembuh juga. Bagaimana hartanya Ustaz? Apakah halal bekerja di leasing? Apakah sakitnya azab dari Allah SWT? Bekerja di leasing itu, hadirin sekalian, kan ada sekarang leasing yang syar'i, ada yang syariah ada. Tapi kalau yang ini, yang riba, Pak, Itu ulama kan MUI sudah keluarkan fatwanya, bank konvensional ini semua. Nah, jadi suruh istighfar banyak-banyak saja. Karena manusia ini gak ada yang sempurna memang, gak ada yang sempurna. Ya. Yang jelas sakit itu pasti menggugurkan dosa. Kalau orang masih dikasih sakit sama Allah, berarti Allah masih sayang sama dia. Yang parah itu gak sakit-sakit langsung mati aja. Dia maksiat, mati. Istidraj, akhirnya dikubur hadir yang mulia, Allah hancurkan dia. Jadi kalau Allah sayang sama satu orang manusia itu, Allah akan habiskan dosa dia di dunia. Dengan apa? Dengan musibah-musibah yang datang, dengan penyakit-penyakit yang datang. Itu tanda Allah sayang. Pernah dengar cerita enggak? Dua orang meninggal dunia, satu orang orang saleh, satu orang pelaku maksiat. Ketika orang saleh tadi mau meninggal dunia hadir mulia, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, haus ya Allah, aku pengen minum." Maka kakaknya saudara dia datangkan minuman, belum sempat dia minum, tumpah itu air. Dia minta segelas air saja, Allah tak berikan, lalu dia meninggal dalam keadaan haus. Kemudian ada satu orang pelaku maksiat, meninggal, dia minta suatu benda yang apa, ikan yang waktu itu enggak musimnya. "Aku pengen makan ikan ini." Maka dicarikan sama keluarganya, Allah hantar itu ikan ke pinggir laut, diambil nilai, dijual ke dia dan dia makan. Setelah dia makan ikan itu baru dia meninggal. Sehingga heranlah malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kekasihmu ini orang saleh, dia minta segelas air kau tak berikan? Terus kenapa itu musuhmu orang kafir, dia minta suatu yang susah kau berikan?" Saya bingung, malaikat bertanya hadirin mulia. Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ini di Israel ya, diceritain enggak, saya dengar dari seorang ulama hadirin mulia, itu orang-orang saleh itu masih ada satu dosa dia yang dia lupa bertobat, beristighfar. Tumpahnya air itulah azab bagi dia, hukuman bagi dia, sehingga dia pergi menghadap aku dalam keadaan tanpa dosa. Masih ada satu dosanya yang dia lupa istighfar, maka dibalas di dunia. Dan satu orang kafir itu, orang jahat itu, masih ada satu kebaikan dia yang belum aku balas. Ikan itulah balasan kebaikan dia di dunia. Nah, jadi orang-orang mukmin, hadirin sekalian, seluruh dosanya akan Allah selesaikan di dunia. Dengan musibah yang datang, kebakaran yang datang, hilangnya handphonenya, jatuh, ini semua macam-macam. Tersandung, tertusuk duri, kata Ummahatul Mukminin Aisyah, sungguh tidak tertusuk duri seorang manusia, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Seluruh dosanya orang beriman Allah akan habiskan di dunia, dan seluruh kebaikan orang kafir Allah akan balas di dunia, sehingga mereka tak bisa lagi menuntut Allah di akhirat nanti, karena Allah telah balas semua kebaikannya di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari maksiat kemudian gak ada hukuman, hidup anteng, tenang, oh ini bahaya nih, jangan-jangan Allah tak pandang kita sebagai orang beriman. Ya, yang jelas ini Bu ya, khilaf dosa ini penguburan dosa. Kita doakan semoga Allah ampunkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.